Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa kembali melakukan kegiatan talabul ilmi. Sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa talabul ilmi adalah sesuatu yang menguntungkan, tidaklah merugikan ketika yang kita kaji adalah perihal al-agama yang diambil dari Al-Quran wa Sunnah. Maka mari kita bersungguh-sungguh, karena sesungguhnya kita sedang mencari sesuatu yang menguntungkan kita, bukan sesuatu yang merugikan kita. Hadirin sekalian, kita telah masuk pada pembahasan tentang sunnah-sunnah dalam ibadah wudu. Setelah kita masuk pada poin yang pertama dan kedua, yang pertama adalah as-siwak, bersiwak. Jikalau memang bisa dilakukan itu hal yang sangat baik. Yang kedua adalah mengucapkan bismillah di awal mulanya. Dan bacaan bismillah di sini adalah menduduki sunnah, bukan menduduki sesuatu yang wajib. Dikarenakan hadis-hadis yang sahih yang banyak tidak menyebutkan lafaz bismillah. Ada beberapa riwayat yang menyebutkannya tetapi dhaifah, riwayatnya lemah. Cuman kalau digabungkan satu dengan yang lain maka menjadi hasan. Telah masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu sekarang ghuslul kaffain. Ghuslul kaffain, mencuci dua telapak tangan. Fi awalihi, di awal mula ketika hendak berwudu. Tangan dimaksudkan adalah kaffain, dua ini. Kalau yadain dari ujung jari sampai siku ini yadain. Ini rukun atau wajib yang harus dibasuh. Faghsilu wujuhakum wa aydiakum. Basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian. Kalau dalam pembahasan kita ini yang sunnah adalah membersihkan kaffain, dua telapak tangan. Bisa difahami hadirin? Ini pembahasannya dari rinci di sana waikum muslimin. Kata beliau, lima fi hadith Uthman fi sifatul wudu. Dengan dalil hadith Uthman radhiyallahu an ketika beliau mempraktekkan wudunya Nabi alaihissalatu wassalam. Faghfara faafraha ala kaffayhi salatha mirarin. Diawali dengan menuangkan air ke tangan dulu, sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, dan dicuci keduanya. Ala kaffayhi salatha mirarin, tiga kali. Faghsalaha, dicuci sampai bersih, baru kemudian berkumur, dan berikut seterusnya akan kita sebutkan nanti. Nah, ini sunnah atau wajib? Ada dua kondisi. Kondisi pertama wajib, dan kondisi kedua sunnah. Ya, ini perihal mencuci tangan. Cuci tangan wajib ketika baru bangun tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha. Barang siapa yang dia bangun dari tidurnya, maka janganlah ketika dia hendak berwudu, janganlah dia memasukkan tangannya, fala yaghmis, yakni menceburkan tangannya ke dalam bejana mengambil air untuk berwudu, hatta sampai dia terlebih dahulu mencucinya. Nah, posisi seperti ini wajib. Posisi yang kedua adalah dalam keadaan kita wudu, bukan setelah tidur. Kerja kita masuk waktu salat zuhur, ya kita sudah kencing, sudah kentut, batal wudu kita, kemudian kita berwudu. Nah, ketika kita mencuci tangan, hukumnya sunnah. Artinya bukan sesuatu yang wajib. Tidak berdosa ketika ditinggalkan, tetapi kalau dilakukan tentunya lebih sempurna. Hadis tadi di atas yang kami sampaikan yang pertama, para ulama menyebutkan mengapa Rasul mengkaitkan kewajiban membasuh kedua telapak tangan kaitannya dengan baru bangun tidur. Karena ketika orang tidur, la yadri aina badat yadah, kata Nabi, dia tidak tahu kemana dua tangannya ketika tidur. Ya tidak, Pak? Jenengan ngerti mboten, Pak? Hadirin mengerti ketika tidur tangan kita kemana? Halo? Kok bingung? Ada dulu kisah yang pernah kami sampaikan, ingat saya. Ketika disampaikan riwayat ini, hadis sahih. Saya ulangi kembali. Nabi mengatakan, "Idza saqadha ahadukum min namihi, fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha, li'annahu la yadri aina badat yadahu fil firash." Ini ucapan Nabi sampai sini. Barang siapa yang bangun tidur hendak berwudu, maka janganlah dia mencelupkan dua telapak tangannya ke bejana yang akan diambil airnya sampai dia cuci, karena dia tidak tahu kemana tangannya ketika dia tidur. Ada seorang yang membantah, ana adri aina badat yadi. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang membantah sabda Nabi ini, saya tahu di mana tanganku ketika aku tidur. Untung jenengan tidak ada yang jawab kayak gitu. Pagi harinya dipersaksikan waqad adghala yaduhu fi duburihi ila dhirai. Di pagi harinya dia bangun dalam keadaan dia telah memasukkan tangannya sampai sikunya ke lubang duburnya. Ini siksaan. Diazab seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pembahasan kita adalah orang yang tidur itu tidak tahu. Kita tahu karena kita melek, Pak, dalam mau turu kayak turunnya tangannya gerayangan meng diora ya. Jenengan anu melek, Pak, jadi ngerti. Kalau orang tidur yang digaruk-garuk ya kemana-mana lah, yang kemungkinan tangan ini terdapat kotoran, najis, bau dan yang lainnya. Ketika kita tidur kita nggak nyadar. Mau namanya tidur, Pak. Ya. Karena itu wajib hukumnya dicuci terlebih dahulu telapak tangan kita sebelum kita mengambil air. Lah kalau praktek wudunya pakai keran, ya sekalian buka keran cuci dulu tangan. Karena kita mau ngambil air untuk dimasukkan ke mulut. Apa begini, Pak? Dicangar kok sini gini mboten, Pak. Walaupun pakai keran yang mboten di pakai tangan juga. Nah, supaya itu dipastikan bersih, dicuci 3 kali. Apakah harus pakai sabun? Tidak. Tidak harus. Yang harus adalah dicuci, dibersihkan sampai 3 kali. Adapun ketika situasinya bukan bangun tidur, seperti kita sekarang ini batal mamanya wudu, maka tidak menjadi hal yang wajib. Bisa difahami hadirin? Menduduki hal yang sunnah. Tetapi ingat, dibedakan wajib dan sunnah bukan untuk kemudian ditinggalkan. La sunaiki pripun maksude tinggalna ora apa-apa. Begitu yang kaitannya dengan makruh, la makriki. Pripun maksude ora apa-apa dilakoni. Lah niku kualik-kualik, Pak. Sunnah itu dikatakan sunnah karena Allah mencintainya. Wala yazul 'abdi yataqarrab ilai bin mawafil hatta yuhibbahu. Disebutkan dalam hadits qudsi, wala yazul 'abdi, hambaku terus menerus berupaya mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan hal-hal yang sunnah-sunnah. Yang wajib-wajib dia lakukan. Hamba yang beriman kok. Tentunya yang wajib-wajib dia lakukan. Kemudian dia lanjutkan boleh mengerjakan walaupun itu sunnah. Dikerjakan. Hatta yuhibbahu, sampai aku kata Allah mencintainya. Masya Allah. Sehingga amalan itu walaupun hukumnya sunnah, bukan berarti kita sepelekan untuk kemudian kita bergampang melalui sunnah kok orang ribet. Loh, sunnah kok ribet? Itu nilai pahala bagi kita. Nilai pahala bagi kita. Sekali berwudu, sekali kita berwudu terus dari awal sampai akhir urut yang rukun, yang sunnah, yang wajib dipenuhi. Masya Allah. Sehingga pahalanya banyak. Hadirin sekalian, yang berikutnya, yang sunnah yang keempat adalah al-madmada wal-istinsyaq wal-istinthar. Al-madmada, al-madmada artinya berkumur. Wal-istinsyaq artinya menghirup air ke hidung. Min kafin wahidatin thalathan, dari satu apa, satu apa, begini kalau kita ambil air namanya Pak, satu catuk, cawuk, satu cawuk ya. Kalau pakai gayung kaken Pak, satu cawuk. Satu cawuk ini untuk berkumur sekaligus dihirup ke hidung. Jadi kalau prakteknya beberapa orang kemudian begini, begini, begini, terus kemudian hidung-hidung ini, kan ada yang pakai gitu ya, itu menyalahi sunnah. Yang sunnah itu satu kali ambil, masuk ke mulut sebagian dan ke hidung sebagian, dalam satu kali waktu dalam pengambilan air itu. Ya. Dan kita berupaya untuk sesuai dengan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berwudu. Lima fi hadith, ini sesuai dengan hadith dari sahabat Abdullah bin Zaid. Hadith Abdullah bin Zaid fi ta'limihi wudu'an Nabi, ketika beliau mengajarkan tata cara wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu tamadmada wastanshaqa min kafin wahidatin fa'ala dhalika thalathan. Kata beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu mengambil air satu kali, ambil satu cidukan begitu, satu cawuk begitu dengan tangan kita, langsung dimasukkan ke mulut dan ke hidung, hitungannya tiga kali. Bagaimana kalau cuma sekali? Bagaimana kalau cuma dua kali? Nanti akan ada pembahasan tersendiri tentang jumlahnya. Bagaimana kalau lebih dari tiga kali? Alasannya kurang marem. Ngertas kurang marem Pak Musti. Kurang marem. Nah, ini nanti marem dan tidak maremnya nanti akan dibahas. Sebentar lagi insya Allah. Hadirin makan, ketika kita menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya serta berkumur-kumur, ini diperintahkan untuk kita bersungguh-sungguh. Kecuali dalam posisi puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam satu hadis, "Wabaligh fil istinsyaq ila an takuna sha'iman." Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menghirup air ke hidung kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Ini termasuk sunnah tersendiri. Yang berikutnya adalah taqdimul yumna 'ala al-yusra, mendahulukan anggota badan yang kanan, baru kemudian anggota badan yang kiri. Yang kanan terlebih dahulu, kemudian baru yang kiri. Ini sesuai dengan hadis Ibn Abbas ketika beliau menjelaskan wudu Nabi alaihissalatu wassalam, beliau mempraktekkan thumma akhadhu ghurfatan min ma. Saya bacakan urutannya. Dijelaskan oleh Ibn Abbas praktek Nabi dalam wudu. Kemudian akhadha ghurfatan, mengambil air satu cidukan atau satu apa tadi? Cawukan. Min ma'in fa ghassala biha yadahu al-yumna, mengambil air dan dimasuk dialirkan ke tangan kanan terlebih dahulu. Ambil langsung siramkan. Nah, kalau kita pakai keran kan tidak perlu diambil, berarti kan langsung kanan terlebih dahulu. Kata Ibn Abbas, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berwudu. Wa akhadha thumma akhadha ghurfatan min ma'in fa ghassala biha yadahu al-yusra. Kemudian mengambil satu cawukan lagi dan dialirkan ke tangan kirinya. Berarti kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Itu kalau sampai hitungan tiga. Bagaimana kalau kanan terus? Ini dihitung berapa ini? Nah, prakteknya Nabi kanan kemudian kiri, kanan kemudian kiri, sehingga dengan itu akan diketahui ini sudah keberapa kalinya, begitu. Ini sudah tiga kali, berarti sudah maksimal, tidak boleh lebih dari tiga kali. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kadangkala ini terlanjur jikot airnya, ambil air tek, disiram ke kiri, kiwe disit lagi ke puri bak, sudah terlanjur, tidak masalah. Karena mendahulukan kanan daripada kiri, hukumnya apa? Sunnah. Hal yang tidak berdosa sudah kita lewati dalam pembahasan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Dimulai terlebih dahulu kanan, tetapi kalau memang sudah terlanjur kiri, ya memang lanjut. Itu termasuk hitungan satu. Ya sudah terlanjur kiri, ya kanan bak. Kiri, kanan. Gitu. Dihitungnya nanti ketemunya tiga-tiga maksimalnya. Kalau lebih dari tiga kali, maka itu makruh, dilarang dalam agama kita. Kemudian kata beliau, thumma masaha bi ra'sihi thumma akhadha ghurfatan min ma'in fa ghassala bi yadihi al-yusra thumma masaha bi ra'sihi thumma akhadha ghurfatan min ma'in farasha 'ala rijlihi al-yumna. Ketika kepala kanan dulu atau kiri dulu, Pak? Kepala itu cuma satu, Pak. Yang kanan kiri itu jikalau anggota itu dua, tangan dan kaki. Kalau kepala ya cuma satu. Tidak ada aturan kanan dulu baru kiri, tidak ada, Pak. Itu satu kali. Nanti akan ada pembahasannya. Membasuh kepala atau saya ulangi, mengusap kepala itu hanya satu kali. Dalil yang ada satu kali. Cuman beberapa orang mengatakan dua kali karena hitungannya yang salah. Yang benar adalah dari depan, muqaddim teras, dari tumbuhnya rambut ke belakang. Ada sebagian ulama mengatakan ini sekali. Kemudian ke depan lagi, ini dua kali. Ini perhitungan yang salah. Penghitungan yang benar adalah sekali itu. Kalau dikatakan dua kali, manakala kita ambil air lagi, itu berarti dua kali. Ini sekali ngambil air dalam keadaan tangan tidak ada airnya, hanya basah saja, diusap dari depan ke belakang, dari belakang ke depan satu kali. Buktinya apa? Tidak mengambil air yang baru lagi. Nah, kadang-kadang ya, tiang mountain sing wudu ngrikine tok ping telut wacep wonten. Yen iki kepripun sinten sing contohe niku padang lucu. Us pucung etok nggih. kuping maning. Ini tidak ada sunahnya. Yang ada dari satu kali ambil air, usapkan kepala ke belakang, terus ke telinga. Hanya satu kali ambil air. Tidak dua atau apalagi tiga. Kemudian berikutnya, ketika Rasul membasuh kaki, maka Rasul mendahulukan yang kanan, kemudian baru mengambil lagi air membasuh kaki yang sebelah kirinya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Juga dalam hadis Aisyah secara umum, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhib at-tayammuna. Rasul menyukai untuk berkanan-kananan dalam perkara hal yang baik. Misalnya fi tana'ulihi wa tarajulihi wa tuhurihi. Contoh seperti memakai sandal atau menyisir rambut atau bersucinya. Fi sya'ni kullih, bahkan dalam segala urusan kebaikan beliau mendahulukan yang anggota badan yang kanan. Kemudian yang berikutnya adalah jumlah dalam membasuhnya. Minimalnya adalah satu. Itu yang wajib. Dua dan tiga sunnah. Empat makruh. Bahkan hadisnya melarang hal tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, kita bacakan riwayatnya. Faqad sah anin nabi alaihi salatu wasalam, disebutkan dalam riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu tawadda'a marratan. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, bilangan basuhannya masing-masing dari awal sampai akhir satu kali. Ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Satu riwayat menyebutkan wudu dalam Rasul dalam berwudu satu kali. Pada setiap mengusap membasuh anggota wudunya. Wa annahu tawadda marratain. Disebutkan dalam sebuah riwayat juga yang sahih, juga disebutkan di sini riwayat Imam Ibnu Abbas riwayat Bukhari, Nabi wudu masing-masingnya dua kali, kecuali kepala. Yang lainnya dua kali. Kemudian dalam sebuah riwayat disebutkan, wa akmalul wudu wa tammuhu an tughassal al-a'dha thalathan. Dia akan disebutkan dalilnya. Saya masih menerangkan ucapan, menerjemahkan ucapan beliau. Yang paling sempurna maksimalnya tiga kali usapan. Dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadzal wudu faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Inilah wudu. Hitungannya maksimal tiga kali. Faman zada ala hadza, barang siapa yang menambahkan lebih daripada ini, faqad asaa, kata Nabi, sungguh dia telah berbuat jelek. Sungguh dia telah berbuat kejelekan. Wa ta'adda, telah melampaui batas. Wa zalama, dan telah berbuat zalim. Mungkin kita mungkin kita beranggapan, wah ini kan Rasul di Timur Tengah, air minim, sehingga dibatasi wudu tiga kali. Lanang Indonesia jibar-jibur, Pak. Ya. Malah naik tangannya kulo pas musim hujan, kelawian, Pak. Ngetek banjir. Walaupun suasana seperti itu, airnya berlebih, tetap syariat membatasi tiga, jangan lebih. Ini tidak ada urusan musim panas, musim kemarau, musim hujan, tidak ada urusan itu. Ini urusannya syariat yang telah menetapkan begini. Maka dimanapun kita berada, ya tetap begini saja. Hitungannya jangan lebih. Karena kalau kita lebih, Nabi mengatakan faqad asaa. Yang pertama dia telah perbuatan, dia telah melakukan sesuatu yang jelek, sayyi, jelek. Wa ta'adda, dia telah melampaui batas. Wa dhalama, dia telah melakukan kezaliman. Walaupun airnya banyak, kacamata syariat lebih dari tiga itu zalim. Berarti Anda menzalimi hukum syariat. Begitu. Bisa dipahami insyaAllah. Okay? Terutama ketika lagi antri panjang. Kadangkala ada momen-momen tertentu butuh orang itu cepat dalam berwudu. Ya. Sebuah talim besar mamanya daurah atau apa begitu. Terbatas. Kerannya, air wudunya terbatas. Yang ngantri banyak. Nah kita harus pengertian. Wudu itu cukup satu kali. Yang harus dipastikan sudah mengenai semuanya. Itu sudah cukup. Kalau engkau mau dua kali, kadangkala mau ketiga kali, satu airnya juga kadangkala kurang sambil ngisi. Yang di belakang kita udah nunggu. Maka segeralah. Ya, ketika lagi umroh atau lagi haji, oh pengantrian orang wudu itu sampai marah-marah. Cepat-cepat. Surah, bisurah. Ngerti bisurah apa? Cepat-cepat. Gitu. Sudah mau qomat, wudunya lelet banget pak. Pelan dinikmati. Ini yang di belakang orang badan. Itu harus peka. Posisinya yang wajib satu-satu. Kalau ada kesempatan bisa dua-dua, maksimalnya tiga-tiga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Utsman dan hadis Abdullah bin Zaid tentang praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pembahasan di sini dua peringatan yang akan disampaikan. Yang pertama peringatan berkaitan dengan kepala yang tadi kami telah sampaikan. Dan yang kedua, peringatan tentang lebih dari tiga. Kita bahas di sini atau kita bacakan supaya kita lebih mukni lagi, lebih mantap lagi. Masur ra'si yakunu marratan wahidatan. Mengusap kepala itu hanya satu kali saja. Fala yatanawaluhu tathnit wa tathlits. Khusus untuk anggota wudu kepala ini tidak dua dan tidak pula tiga. Tidak ada sunnah dua dan tidak ada sunnah tiga, apalagi sampai empat. Ya. Itu hanya satu kali. Allati waradat mujmalatan fi ahaditsi sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua riwayat yang menyebutkan tentang wudunya Nabi menyebutkannya ketika membasuh kepala atau mengusap kepala satu kali. Bisa difahami hadirin? Ada riwayat yang menyebutkan dua kali, bahkan tiga kali, tetapi la yasih, tidak sahih hadisnya. Wa riwayat allati fiha tathlitu mas'ras, adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan mengusap kepala itu sampai tiga kali, fala yasih minha syai, tidak ada yang sahih. Adapun yang sahih adalah yang satu kali. Sehingga tentunya yang sahih yang kita praktek, yang kita lakukan. Adapun yang tidak sahih kita tidak melakukannya. Dan caranya kaum muslimin sudah kami sampaikan adalah dengan tangan ini cukup basah saja. Mablul bahasa Arabnya. Kita ambil air, kemudian kita percikan begini. Bukan air itu dalam keadaan di tangan kita. Kalau kita ambil air, apalagi dengan dua tangan disatukan begini, terus disiramkan pak, bir begini, ya telas kabeh pak. Alhamdulillah syariat itu sudah sempurna. Pas yang tangan airnya dialirkan, pas kaki digerujuk, digosok bahkan, Pas muka juga seperti itu. Pas kepala tidak syariat. Syariat mengajarkan kita untuk mablul saja. Tangan ini dibasahi bukan dalam keadaan kering. Ini kan kering. Ketika lagi berwudu basah. Kemudian baru dimajukan dari ke depan ke belakang ilal qafa sampai tengkuk, dari tengkuk ke depan itu hitungan satu, langsung ke telinga. Rasul mengatakan al-udhunani minar ra'si. Dua telinga ini bagian dari kepala. Tidak butuh ambil air lagi. Tinggal diputarkan, jari telunjuknya masuk ke dalam, ikut ulir telinga kita, kemudian ibu jari atau jari jempol membasuh bagian luarnya. Satu kali cukup. Masya Allah, ini luar biasa hikmahnya. Ada orang yang menerjemahkan dengan mengandalkan kemampuan bahasa Arab. Dalam keadaan dia tidak mengikuti contoh yang ada. Ayatnya coba lihat. Ayatnya mengatakan apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Itu kan kepala yang diperintahkan untuk diusap. Kalau cuma begini yang kena rambut, gimana bang? Rambut. Berarti prakteknya salah menyalahi ayat. Rasul pun kalau menyalahi ayat jangan diikuti. Wah gembeleng teman pak. Kok gembeleng? Rasul itu diutus untuk menerangkan ayat. Praktek wudu Rasul adalah tafsir terhadap ayat. Bagaimana cara membasuh atau mengusap kepala? Ya Rasul itu prakteknya, itu tafsirnya. Jangan kau mengandalkan bahasa Arabmu. Ru'us itu berarti kepala. Harus kulit kepala. Kalau ini rambut, berarti enggak sah. Berarti kapanpun bak dikerujuk baik, ambil gayung. Ben banyune getul kulit kepala. Ini malah salah. Bagaimana kalau kita wudu pakai sudah rapi? Tegebur segayung bak telus kabeh. Salat temu hajirin kademen kenapa? Terus kabe kok nah, melas teman pemahaman yang salah hanya berdasarkan bahasa Arab yang minim sekali. Tentunya para sahabat menafsirkan dan lebih paham daripada kita, dan beliau-beliau melihat Nabi langsung praktek wudu. Kita mengikuti yang mana pak? Mengikuti pemahaman dia yang kacau atau mengikuti Rasul? Mengikuti Rasul. Ya, dan Rasul adalah mufassir, menafsirkan dan menerjemahkan dan mempraktekkan apa yang dimaukan dalam Al-Quran. Ya berikutnya ya kaum muslimin. Berkat Imam Ibn Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari syarah kitab Sahih Bukhari, fa inna riwayat Sa'id ibn Mansur fiha tasrih. Sesungguhnya riwayat hadis dari sahabat Sa'id ibn Mansur, di dalam riwayat tersebut terdapat tasrih, keterangan yang jelas menerangkan bi annahu masaha rasahu wahidatan, bahwa Nabi mengusap kepala hanya satu kali saja. Fadala ala anna ziyadata fi masyi ra'si ala al-marrah ghairu mustahab. Maka ini menunjukkan bahwasanya ketika mengusap kepala lebih dari satu, dua kali mamanya, itu tidak disunahkan. Apalagi tiga kali. Tidak disunahkan. Untuk khusus kepala hanyalah apa? Satu kali. Sehingga mereka-mereka yang mengusap kepala sampai tiga kali dipertanyakan dalilnya. Ya, dipertanyakan dalilnya. Yang berikutnya adalah mengusap lebih dari tiga kali. Al-thalathu fi a'dha'il wudu akmal wudu atammuh. Tiga kali itu sudah hitungan paling sempurna. Sudah sempurna itu. Sudah tamam. Sudah. Jangan punya pikiran empat lebih sempurna. Apalagi lima. Nak lebih telas, nggih Pak, lebih telas. Tapi agama ini kan tidak melihat bahasa dan bukan. Hitungan itu sudah ditentukan. Sholat subuh dua rakaat, Pak. Itu sudah sempurna. Ada jenengan ada pikiran subuh waktunya panjang cuma dua rakaat kurang marem. Tambah baik dari papat. Subuhan patang rekangat. Dua dengan empat banyak mana, Pak? Banyak? Empat. Tetapi ini sholat subuh dua kakean. Ini sholat subuh dua rakaat dari zaman dulu sampai sekarang dua rakaat. Jangan bikin-bikin. Demikian pula dalam hal itu. Nah, di sini ada satu pembahasan yang penting perlu kami sampaikan. Kalau satu kali usapan pertama kita membasuh, kita yakini sudah pertama, tapi masih belum sempurna ternyata. Ini bagaimana? Minggu depan? Sekarang aja. Nge, sekarang aja nge. Belum mengatakan. Saya ambil yang pas dengan pembahasan kita. Wa amma in asbahu duahu bithalath. Orang yang memang sudah memastikan ini sudah sempurna tangan bapaknya, dia sudah pastikan sudah sampai siku. Satu kali, dua kali sudah sampai siku. Maka cukup tiga kali. Adapun apabila seorang itu masih ragu. Masih ragu. Sudah dia tuangkan air. Oh, masih kurang ini. Ambil lagi air baru. Ini tidak terhitung dua. Ini terhitung satu. Paham? Misal mamanya kita pakai gayung, nyiram air, biur. Segayung siram kabeh. Ternyata ugen tontonnya itu sih garing. Siram lagi. Ini tungannya berapa berarti? Tetap satu. Karena yang pertama tadi belum sempurna. Harus disempurnakan. Hitungannya tetap satu. Bisa dimengerti hadirin ya. Nah, ini sesuatu yang harus kita ketahui karena ibadah wudu. Jangan sampai. Kenapa ada hitungan 1, 2, dan 3? 3 itu yang paling maksimal. Karena diharapkan dengan hitungan yang ketiga berarti sudah dipastikan semua anggota wudu terkena air wudu. Kalau satu kali, nah ini yang kadangkala. Tapi walaupun satu kali, kalau dipastikan semuanya kena, ya sudah bagus. Sudah sah wudunya. Untuk dua dan tiga kali sunnah. Kalau lebih itu adalah sebuah kezaliman. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan. Masih ada beberapa sunnah-sunnah dalam wudu yang belum kita bacakan. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang datang. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.